adanya. Pernahkah terlintas di dalam hatimu ruang masa depan hidupmu yang harus kau hadapi? Sekedar bertanya adanya, adakah hidupmu untuknya? Jangan biarkan terhilang, serahkanlah padanya. Biarkan terhilang, serahkan.